Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, barakallahu fikum, kemarin kita mengambil pelajaran yang ke-10 yaitu seputar ad-dhamair. Kata ganti, kata ganti. Inti daripada dhamir sudah kita lewati, yaitu 3 perkara: mutakallim, ghaib, mukhatab. Mutakallim yang berbicara, ghaib, mukhatab yang diajak bicara. Kemudian kemarin sudah kami sebutkan juga faedah seputar menanyakan kepemilikan. Kalau sesuatu yang ditanyakan tersebut adalah tidak berakal, nah menggunakan inda. Kalau berakal menggunakan apa? Lam. Jadi kalau antum menanyakan misalkan ke orang lain, pena, kan tidak berakal. A'indaka qalamun? Apakah kamu punya pena? Itu pakai inda, jangan pakai alaka qalamun. Paham ya? Tapi kalau menanyakan yang berakal, alaka akhun? Apakah kamu punya saudara? Itu benar karena saudara berakal. Paham belum? Itu kaidah yang kemarin sudah kita lewati. Langsung saja na barakallahu fikum wa na'am. Kita praktekkan kemarin yang sudah kita tuliskan mengenai dhamir munfasil. Karena sekarang kita masih berada pada seputar dhamir yang sifatnya dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Coba, antum udah hafal? Ewan, gak pernah lihat. Anti antuma? Sekeliru. Antuma, anta? Ewa? Anta antuma? Antum ewa? Bukan anti antuna, anti antuma. Ayo, coba, bismillah. Ayo. Ayo. Ayo, bismillah. Ayo. Ayo. Oh iya. Antum udah apa? Ayo, ulangi lagi. Assalamualaikum. Itu kemarin domir-domir yang sudah kita lewati, upayakan tahu artinya juga. Jadi anak nebaknya, caranya, imak Indonesianya, antum Arabnya, siap-siap ini ya, atau Arabnya, antum Indonesianya. Mereka lelaki. Mereka lelaki. Hum. Mereka para wanita. Hinna. Huma. Hunna. Hunna. Kebanyakan enggak boleh lihat, enggak boleh lihat, dan ini mutskin, harus mutskin ini ya. Kemudian lihat, ini upayakan sudah di luar kepala semuanya. Ewa. Naam. Kalian berdua. Kalian perempuan. Antuna. Kamu satu orang perempuan. Kamu satu orang perempuan. Ke depan. Andi. Mereka berdua. Mereka berdua. Huma. Kalian para wanita. Antunna. Kami. Kita. Saya. Dia satu orang perempuan. Dia satu orang perempuan. Dia. Dia. Dia. Apa? Dia. Antum? Antum? Kalian laki-laki. Antuma. Kalian dua laki-laki. Dan perempuan boleh. Ewa. Kalian kalau antuma umum. Antuma Zaid, antuma Qaiman, antuma Qaimatan. Enggak masalah, kalau umum laki-laki perempuan. Hum. Hum. Ewa. Hunna. Antunna. Antum. Antum. Saya. Saya ana. Antum. Antum di mana ya? Antum. Antum. Kalian laki-laki. Kalian laki-laki. Antum banyak. Anta. Anta. Anta, anta. Kalau dia caranya gitu, antum ingat-ingat. Kalau tangan kanan ini ke samping laki-laki. Kalau tangan kiri ini ke samping, ini perempuan, ini mudzakkar, ini muannas. Paham ya? Kalau ke sana itu ghaib semuanya. Kalau ke depan mukhatab. Kalau ke sini itu mutakallim atau mutakallimun. Jadi ingat-ingat. Huwa, huma, hum. Ini artinya dia, mereka berdua, mereka. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Hiya, huma, hunna. Perempuan semua ini dah. Satu, dua, mereka. Kedepan, anta, antuma, antum. Laki-laki semua. Paham ya? Anti, antuma, antunna. Perempuan semuanya. Ana, nahnu. Paham ya? Caranya gitu. Jadi langsung terpetai. Anta. Kemana arahnya anta? Berarti? Anta. Kamu laki-laki. Antuma. Kalian dua orang. Laki-laki atau perempuan? Ewa. Huma. Huma. Huma. Ke kanan samping. Ke kiri juga bisa. Hah? Huma. Mereka berdua. Umum laki-laki atau perempuan. Ana. Nahnu. Kami atau kita. Itu dihafalkan ya. Dimuskinkan ya. Nanti kalau misalkan. Na barakallahu fikum. Antum mau ikut. Kalau, mau disuruh. Udah kalau ikut nanti yang ini nyontoh ya, dihafal ini ya. Huwa huma hum ini mudah. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Paham ya? Itu cara menghafalnya. kanan, kiri, depan lawannya. Paham caranya gitu. Itu mudah sekali sebenarnya, cuman antum harus ulang-ulang terus. Naam. Mereka laki-laki. Mereka perempuan. Kalian laki-laki. Kalian perempuan. Antuna. Mereka perempuan. Mereka perempuan. Mereka laki-laki. Mereka. Hum. Mereka berdua. Mereka berdua. Allah wa'asnam. Nahnu. Antum. Hunna. Huma. Laki-laki atau perempuan? Ana saya. Nahnu. Kami. Huma. Huma berdua. Kalian berdua. Huma. Mereka berdua. Antum. Kalian. Antuma. Kalian berdua. Laki-laki atau? Hunna. Hum. Huma. Nahnu. Ana. Ana. Nahnu. Antum. Antum. Anti. Antum. Hum. Huma. Antuma. Ewa. Itu diulang-ulang ya. Ulang-ulang naam. Nanti antum bisa catatannya ya. Antum juga ya. Bisa soalnya ya. Ewa. Nah, paham soalnya ya. Ewa. Kita lanjutkan. Kita ambil sedikit aja. Karena ini ada dua pembahasan. Kata beliau, pembahasan berikutnya ma'a. Ma'a ini barakallahu fikum hafizakumullah dikenal dengan dharaf juga. Ma'a ini dharaf juga. Oleh karena itu setelahnya pasti majrur sebagai mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih diterjemahkan apa? Mudhaf apa? Mudhaf ilaih. Setiap mudhaf harus Setiap mudhaf harus kosong dari al, harus kosong dari tanwin. Cuma tak ubah sedikit aja, jangan bingung. Paham ya? Kalau yang antum hafal itu mudhaf enggak boleh kemasukan al, mudhaf enggak boleh tanwin. Sekarang tak pakai lafaz harus, bisa enggak itu loh. Setiap mudhaf harus. Setiap mudhaf harus. Harus apa? Kosong dari al itu aja. Setiap mudhaf harus kosong dari al, harus kosong dari tanwin. Itu tentang ubah ungkapan aja, pahami baik-baik. Setiap mudhaf ilaih harus majrur. Majrur tanda asal dengan marfu dengan masuk dengan majzum dengan sukun. Ewa, itu dah jawab lah, mungkin harus luar kepala itu ya. Nah, kita lihat. Ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Hamid telah keluar bersama Khalid. Antum baca Khalidun, dia gagal paham. Antum baca Khalidan, sangat jauh dari kebenaran. Paham ya? Jadi yang benar ma'a Khalidin, majrur sebagai mudhafun ilaih. Adapun ma'anya itu sebagai mudhafnya. Kita lihat. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Pak dokter itu telah pergi bersama muhandis. Muhandis itu insinyur. Muhandis itu adalah insinyur. Aisyatu ma'aha zaujuha. Aisyah bersamanya suaminya, zaujun suami, zaujatun istri. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Man ma'aka ya Ali? Siapa yang bersamamu wahai Ali? Ma'i zamili. Bersamaku temanku. Ma'i zamili, bersamaku temanku. Ma'a Khalidin, itu yang benar. Antum lihat itu centangnya itu, Ma'a Khalidin yang benar. Kalau Ma'a Khalidin benar atau keliru? Ma'a Khalidan yang benar? Ma'a Khalidin harus atau enggak? Ayo. Dan lihat contoh yang keliru itu, Ma'a Khalidin keliru, silang itu kan? Keliru. Aisyatu ma'aha zawjuha. Aisyah bersamanya suaminya, ini benar. Aisyatu ma'ahu zawjuha. Ini keliru. Karena Aisyah perempuan atau laki-laki? Perempuan, sehingga ma'aha bukan ma'ahu. Naam. Man ma'aka ya Aliyu? Ma'i zamili, itu benar. Man ma'aka ya Aliyu? Siapa yang bersamamu hai Ali? Ma'aka zamili, bersamamu temanku. Ini keliru. Dia ditanya kok malah bersamamu. Siapa yang bersamamu? Bersamamu temanku. Keliru, tapi bersamaku temanku. Paham ya? Seperti itu. Naam. Antum lihat itu berikutnya. Ma'a mudhaf, Khalidin mudhaf ilaih. Paham belum? Ma'a enggak ada alnya, enggak ada tanwin juga kan? Setelahnya majrur, Khalidin. Berarti kalau ada orang ngomong gini, gimana adrosa? Ma'a Khalidun. Benar atau enggak? Ada orang Ma'a Khalidun gitu. Ma'a Khalidan. Enggak benar, yang benar? Ma'a Khalidin harus enggak? Harus. Ini enggak boleh di Na'am barakallahu fikum ubah-ubah ini. Na'am, ini harus, harus. Karena ini pembahasannya berkaitan dengan sebelumnya, kita baca juga. Al-alamu al-mudzakkar al-makhthum bi ta'i ta'nits la yunawwan. Ini kaidah ini, dihafal kaidahnya. Nama laki-laki yang diakhiri dengan ta' ta'nits, ta' marbutah maksudnya, enggak boleh ditanwin. Itu kaidah itu ya. Setiap nama laki-laki yang diakhiri dengan ta' marbutah enggak boleh ditanwin. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Contohnya ini. Ubadatu. Ubadatu. Akhirnya ta' marbutah ya enggak? Enggak bertanwin ubadatun enggak boleh. Paham ya? Usamatun enggak boleh. Kemudian siapa lagi? Zaidatun enggak boleh. Siapa lagi? Hamzatun enggak boleh. Paham ya? Intinya semua nama laki-laki yang diakhiri dengan ta' marbutah. Ta' marbutah itu tak seperti itu. Namanya. Ini enggak boleh tanwin. Itu kaidahnya. Kalau antum baca dengan tanwin gagal paham. Paham ya? Hamzatun. Yang benar apa? Usamatun. Yang benar? Samatu. Talhatun. Talhatu. Paham soalnya ya? Apa kaidahnya? Setiap nama muzakkar yang itu terdengar tamar buta tidak boleh ditanwin. Setiap nama laki-laki yang diakhiri dengan ta' marbutah, ta' ta'nits dengan ta' marbutah, enggak boleh ditanwin. Kaidahnya benar seperti itu, memang dihafal itu ya. Nah, barakallahu fikum. Antum lihat itu. Muhammadun tanwin, Hamzatu tidak boleh tanwin. Khalidun tanwin, Talhatu tidak boleh tanwin. Mahmudun tanwin, Muawiyatu enggak boleh tanwin. Husainun tanwin, Husamatu enggak boleh tanwin. Hamzatu itu benar. Hamzatun liru. Talhatu benar. Talhatun liru. Ma'a ini. Faedah ini, ma'a itu sebagai apa? Dorfu makan. Dorof yang menunjukkan tempat wadah. Wi'a. Apa? Apa? Lah bahas. Wi'a'un. Antum coba ucapkan. Wi'a'un. Wi'a itu wadah. Tempat. Tempat kejadian itu kan dua. Ima tempat. Yang namanya wadah kejadian kan dua. Ima tempat, ima waktu. Ya enggak? Waktunya kapan? Waktunya habis maghrib. Di mana? Kan gitu biasanya namanya. Ya enggak? Nah, barakallahu. Nanti ada kajian. Di mana? Di masjid. Kapan? Nah, gitu. Jadi tetap tidak terlepas dari dua perkara tersebut. Al-ismu alladhi ba'dahu majrurun bil kasrah. Isim yang jatuh setelahnya majrur dengan kasrah. Ini hukum asalnya. Karena majrur tanda asalnya dengan kasrah. Jadi setelah ma'a enggak boleh dibaca dengan dhamma, enggak boleh dibaca dengan na'am barakallahu fikum fathah. Na'am barakallahu fikum itu hukum asalnya seperti itu. Paham ya? Kalaupun dengan fathah dia majrur karena ismul ladzi yang sharif, pembahasan nanti lagi. Yang jelas sekarang kesimpulannya, habis ma'ah pasti majrur. Sebagai apa tadi? Mudhafun ilaih. Ma'ahnya sebagai mudhaf. Dorob apa ma'ah tadi? Dorob makan. Dorob makan itu dorob yang menunjukkan apa? Tempat. Kalau dorob menunjukkan waktu apa? Apa? Zaman. Paham ya? Dorob zaman. Jangan lupa itu ya. Jadi dorob itu adalah semacam wadah. Atau apa tadi? Apa? Wadah atau bahasa Arabnya apa? Wi'ah. Pakai a'in. Wi'ah. Wi'ahun. Nah, coba antum ucapkan. Antum. Wi'ah. Lah ba'as. Nah, wi'ah. Itu aja ya. Wi'ahun. Itu kesimpulannya. Sudah kita selesaikan pelajaran yang ke-10. Pada barakallahu fikum kesempatan malam hari ini kita ambil dua faedah. Itu ma'a dan juga faedah seputar nama. Setiap isim yang jatuh setelah ma'a pasti majrur. Majrur itu suatu ungkapan tentang kasroh atau yang menggantikannya. Secara terjemahan bebas juga yang namanya majrur itu suatu ungkapan barakallahu fikum tentang apa? Suatu ungkapan tentang tandanya dengan kasroh. Paham ya? Ungkapan yang tandanya dengan kasroh itu namanya majrur. Itu hukum asalnya. Adapun nanti pengganti-penggantinya tentunya pada pembahasannya. Faedah yang kedua, al-alam al-mudzakkar al-makhthum bita'i marbutah bita'in marbutah la yunawwan. Nama laki-laki yang diakhirin tak marbutah enggak boleh ditanwin. Itu kaidahnya. Jadi perlu antum pegang baik-baik, tinggal dikiaskan. Ini nama laki-laki kok diakhirin tak marbutah enggak boleh ditanwin. Usamatun atau Usamatu? Usamatu. Antum Hasan. Hamzatun atau Hamzatu? Hamzatu atau Hamzatun? Tanwin enggak? Enggak tanwin. Apa kaidahnya tadi? Ahmad. Setiap nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutah enggak boleh di tanwin. Itu kaidahnya tercatat tadi ya. Ewa. Setiap nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutah enggak boleh di tanwin. Hamzatun, benar atau keliru? Yang benar? Hamzatun, keliru atau benar? Keliru atau benar? Yang benar? Hamzatu. Enggak boleh tanwin. Naam. Antum. Talhatun. Keliru atau benar? Yang benar? Talhatu. Kita kaidahnya kita aja ya. Nah, barakallahu fikum. Cukup sekian dulu, semoga bisa dipahami. Anak tuliskan kosakatanya, antum tulis nanti barakallahu fikum. Dimutkinkan lagi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu walhamdulillah rabbil alamin.